Bersama Panama juga Fuji untuk RAFC Mania yang sudah datang. Terima kasih. Kita goyang bareng Ratna Antika. Akela. Akela. Akela. Akela.